اخواني في الله اعزكم الله واخواتي في الله, kita masuk kepada hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang hormatul Islam atau hormatul Muslim, terjaganya seorang Muslim. Diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah anak Umar bin Khattab, ayah dan bapaknya, anak dan bapaknya adalah seorang sahabi atau dua-duanya sahabi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah, fa idza fa'alu dhalik عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. رواية النبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka telah melakukan hal tersebut, maka asamu minni, maka terlindunglah mereka dariku, dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka terlindungi, darahnya tidak lagi halal, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, terlindungi hartanya, tidak dirampas sebagai rampasan perang, tidak boleh diambil secara zalim, dan tidak perlu membayar jizyah illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haqqil Islam, yakni hak-hak di dalam Islam, seperti darah yang merupakan hak dalam Islam adalah an-nafsu bin nafsi, misalnya jiwa dengan jiwa, qisas, seorang yang membunuh harus dikisas, atau diberikan hak kepada keluarganya untuk menuntut qisas. Boleh dia dibunuh padahal dia Muslim, iya, bihaqqil Islam. Tapi tanpa hakul Islam, maka tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diganggu, dan tidak boleh dilukai kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin menyatakan, umirtu, kalimat umirtu, ay amarahullahu azza wa jal, wa abhamal ba'il. Yang dimaksud adalah Allah yang memerintahkannya. Tetapi, abhamal ba'il tidak disebutkan fa'ilnya, yakni dibikin dengan kalimat umirtu dengan mabni lil majhul, yakni tidak disebutkan siapa fa'ilnya, mubham, mubham itu tidak disebutkan. Limadha? Li'annahu ma'lumun, karena sudah sangat jelas kalau Rasulullah mengatakan aku diperintah, pasti yang dimaksud adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal amir wannahi wallahu ta'ala, karena memang yang berhak memerintah dan melarang adalah Allah ta'ala yang maha tinggi. Kemudian beliau mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, maka diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan. Hadal hadis am, lakinnahu khusus biqawlihi ta'ala, hadis ini umum sifatnya, tetapi dikhususkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dikhususkan dengan ayat ini, yaitu ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir, tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mau beragama dengan din yang hak, yaitu dari kalangan utul kitab, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun, sampai mereka mengeluarkan jizyah wa hum saghirun, dalam keadaan mereka rendah. Ini pengkhususan, sebab di dalam hadis tadi sepertinya 'am, kalimatnya atau lafaznya adalah 'am, umirtu an uqatil an-nasa, berarti seluruh manusia, hatta yashhadu, sampai mempersaksikan asyhadu la ilaha illallah. Berarti kalau kita membaca hanya hadis ini saja, terkesan ada pemaksa diperangi sampai mengucapkan syahadat, tidak mau diperangi terus sampai mereka terpaksa mengatakan syahadat baru tidak diperangi, kan begitu? Padahal bukan begitu maknanya. Diperangi mereka bukan untuk dipaksa mengucapkan la ilaha illallah, untuk diajak. Kalau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau beragama, maka ada pilihan kedua, yaitu jizyah. Dari mana kok tahunya? Dalam hadis ini tidak ada kok. Hadis ini mengatakan dengan jelas sampai bersyahadat. Iya, tapi hadis itu dikhususkan, amun mukhassas namanya, bahwa al-umum la hidra ala umumihi hatta ya'tiya taksis. Ini kaidah usul fiqih. Dalil-dalil yang umum tidak dilangsungkan secara keumumannya sampai datang pengkhususan. Ini kalau sudah datang pengkhususannya, maka tidak lagi kita pahami secara umum. Artinya sudah terkhususkan dengan ayat, yaitu diperangi mereka sampai masuk Islam atau bayar jizyah. Kalau bayar jizyah, artinya mereka tidak mau masuk Islam, tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, ikut dia di dalam satu negara Islam yang dikuasai oleh pemimpin muslim dan diterapkan di sana syariat Islam. Silahkan kamu beragama dengan agama kamu sendiri, belum masalah. Sampai datang hidayah kepada mereka, sampai mereka masuk Islam dengan sukarela, tidak dipaksa. Hati-hati, jangan sampai salah paham memahami hadis ini yang mengatakan umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersaksi. Berarti kalau belum bersaksi, diperangi terus. Berarti enggak ada ya kafir zimmi, kan seakan-akan begitu. Karena diperangi terus sampai masuk Islam, dipaksa sampai masuk Islam. Ini tidak begitu maknanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa hadis 'am lakinnahu khususah. Hadis ini 'am tapi dikhususkan dengan perintah Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum sadirun. Hadis tadi mengatakan hatta yashadu, ayat ini mengatakan hatta yu'tu al-jizyah. Apakah dipaksa atau diperanginya mereka supaya bayar jizyah, atau dipaksa atau diperangi supaya mau syahadat? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah pertanyaannya. Kenapa? Karena ini juga pertentangan. Jadi ketika kita memerangi orang-orang kafir itu untuk memaksa bayar jizyah atau untuk memaksa untuk syahadat, mana yang benar? Hah? Pertanyaan kamu yang salah. Sebab kita tidak memaksa, satu kesalahan. Kesalahan dua, kedua, tidak pertentangan antara keduanya. Jadi yang jangan dipertanyakan untuk ini atau untuk itu, tidak salah satu. Kita mengajak mereka untuk masuk Islam kalau mau, dengan sukarela. Kalau tidak mau, tunduk di bawah kekuasaan kami, bayar jizyah, dan silakan kamu beragama di rumah kamu dengan agama kamu, silakan. tapi tetap di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wahum sahirun. Jadi yang untuk yang mana kita memerangi? Ya untuk kedua-duanya. Silahkan mereka mau masuk Islam, alhamdulillah, itu yang kita harapkan dan itu yang utama. Dan kalau mereka tidak mau, maka mereka menjadi kafir zimmi yang harus membayar tetapi membayar jizya. Berarti ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan, tapi menunjukkan ada dua pilihan. Tentunya pilihan yang kita harapkan kepada mereka adalah mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Wa kadzalika sunnah ja'at bi anna an-nasa yuqatalun hatta yuslimu aw yu'tu al-jizya. Demikian pula dalam hadis-hadis, bukan hanya ayat ini saja. Banyak pula hadis-hadis dalam sunnah Nabawiyah yang ja'at, yang datang, di anna an-nasa yuqatalun, bahwa manusia itu diperangi hatta yuslimu. Diperangi sampai mereka mau masuk Islam atau yu'tul jizya. Diperangi mereka sampai mereka mau masuk Islam dengan sukarela atau dengan yu'tul jizya. Kita katakan sukarela karena masih ada pilihan lain kalau mereka memang tidak mau meninggalkan agamanya sehingga tidak terpaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga hadis tadi tidak bertentangan dengan ayat ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Diperangi itu adalah supaya kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah, kalaupun tidak mau masuk Islam, mereka tidak mengganggu muslimin. Karena dalam keadaan sahirun, dalam keadaan kecil, rendah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa min fawaidi hadzal hadits, dan dari faedah hadis ini adalah wujub muqatalatin nas hatta yadkhulu fi dinillah aw yu'tu al-jizya li hadha al-hadith. Faedah pertama, wajibnya memerangi manusia sampai mereka mau masuk Islam dengan sukarela fi dinillah aw yu'tu al-jizya, atau mereka membayar jizya. Kalau tidak mau masuk Islam, mereka membayar jizya li hadha al-hadith, karena hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya memerangi manusia sampai mereka tunduk pada Islam, masuk Islam, atau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Walil adillatil ukhra allati dzakarnaha, dan juga karena dalil-dalil lain seperti yang sudah disebutkan tadi dari ayat Allah, qatilul ladina la yu'minun. Faedah kedua, wa min fawaid hadzal hadits anna man imtana'a lizakah fainahu yajuzu qitalu. Kita mendapatkan faedah lagi, yaitu barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka dia juga atau mereka juga diperangi. Ini faedah penting juga, sehingga kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, itu adalah sawab alal haq, di atas kebenaran. Walihada qatala Abu Bakrin, oleh karena itu Abu Bakar memerangi alladzina tana'u 'ani zakah, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq khalifah al-mu'minin yang pertama memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika ditanyakan kepada seseorang atau ditanyakan oleh seseorang kepada Abu Bakar, dia Abu Bakar, bukankah dikatakan Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan la ilaha illallah? Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, terlindungi darah dan hartanya. Kata Abu Bakar, bukankah Rasulullah mengatakan illa bihaqqiha? Jadi lafaz ini adalah lafaz yang sahih, ucapan Rasulullah SAW illa bihaqqiha. Apalagi ada lafaz yang seperti ini yang sedang kita baca ini, disebutkan salat dan zakat hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Di dalam lafaz ini disebutkan salat dan zakat, berarti syaratnya berhenti peperangannya, syaratnya tidak diperangi, di samping bersyahadat salat, di samping salat zakat. Hanya dua ini ibadah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah zahir yang diperangi atas keduanya kalau mereka tidak mau. Walaupun muslimin, dalam artian walaupun sudah bersyahadat, tapi ketika diajak salat tidak mau, juga. Walaupun muslimin sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kalau tidak mau zakat, diperang sampai membayar zakat. Sehingga ketika mereka mempertanyakan, ya amirul mu'minin, ini maksud Abu Bakar, ya amirul mu'minin, kita nuqatilu man qala la ilaha illallah. Bagaimana kita akan memerangi orang yang mengatakan, yang sudah mempersaksikan la ilaha illallah? Maka dijawab oleh Abu Bakar, wallahi aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Tidak akan membedakan antara salat dengan zakat dalam masalah hukumnya. Bukankah meninggalkan salat kuhur demikian pula zakat, kata beliau. La nubarik baina salatu wa zakah wa sadaqah wallah. Sadaqah Abu Bakr radhiyallahu anhu, benar beliau, karena salat dan zakat selalu disebutkan bersama-sama dalam Quran dan hadis. Aqimus salata, mesti diiringi dengan wa atuz zakah. Yuqimuna salata diiringi dengan wa yutuna zakata. Kalau ayat lainnya seperti ucapan yang seperti tadi, ucapan Allah Subhanahu wa taala, qatilul musyrikin, sampai akhir ayatnya diakhiri dengan kalimat wa in tabu wa aqamu shalah wa atuz zakah. Kalau mereka taubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fahallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka yang diperang. Tentu syaratnya tiga, setelah syahadat, sholat, zakat. Syahadat, sholat, zakat. Sehingga dua ibadah ini memang ibadah besar, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di samping itu, samping besar dan yang paling utama juga merupakan ibadah yang zahir. Istilah Ibnu Taimiyah mengatakan zahirah, karena terlihat siapa yang sholat dan siapa yang tidak. Terlihat pula siapa yang mau mengeluarkan zakat dan siapa yang tidak. Berbeda dengan orang puasa, tidak terlihat. Maka bisa saja seorang mengatakan, saya puasa. Kalau ada kalimat, sampai mereka puasa. Kalau tidak puasa, diperangi. Niscaya semuanya akan bilang puasa, walaupun di kamarnya mereka makan. Bisa demikian. Tapi sholat tidak bisa. Datang pemerintahnya, penguasanya, atau anak buahnya penguasa untuk mengajak mereka sholat. Salat, sholat. Kalau ada satu rumah yang tidak keluar diketok, sholat. Kalau ketahuan. Dan di masjid, di antara masjid-masjid itu sampai di absen. Ini saya saksikan sendiri di beberapa masjid di Unaizah, di Qasim, di absen. Terutama salat subuh yang di absen. Kenapa? Karena salat subuh mereka tidak punya alasan ke kuliah, sholatnya di tempat kuliah. Tidak pula diserahkan ke kantor, sholatnya di masjid kantor, tidak. Di rumah semua. Maka pulang, hadir, pulang, hadir, pulang, hadir. Nanti kalau ada yang tidak ada, pulang. Tidak hadir, maka semuanya istirja. Besok, zuhur. Dengan takzir. Takzir itu dengan hukum pelajaran sebagai pelajaran saja dicambung. Dengan berapa kali cambukan. Dan malunya dicambuk itu lebih besar daripada cambukannya. Sehingga mereka takzir. Ini takzir, bisa terlihat. Karena yang namanya sholat itu di masjid. Kalau di rumah saya sudah sholat di rumah belum? Ajaran siapa kalau sholat di rumah? Perempuan kamu atau anak-anak? Wallahi kalau tidak karena perempuan dan anak-anak, kata Nabi, aku akan bakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki tidak ke masjid. Ini menunjukkan sholat itu ibadah zahir. Terlihat. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, sungguh aku melihat, tidaklah orang itu bermalas-malasan ke masjid kecuali munafikin. Jadi dia yang tidak, yang malas-malasan ke masjid berapa? Tetap ke masjid masih, ya. Tapi paling belakang, paling akhir, terlambat, dan kemudian memang datangnya juga hanya sekedar ketahuan. Kalau gelap, sholat isya dan sholat subuh gelap, maka mereka tidak hadir, karena tidak ketahuan. Siang mereka hadir, karena kelihatan mereka pulang tidak hadir. Menunjukkan ibadah yang zahir, betul-betul terlihat. sehingga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya batin, yang sifatnya dia bisa mengerjakan tidak dalam keadaan dilihat orang, dan bisa pula orang itu tidak mengerjakannya juga tidak ketahuan. Nah, maka Abu Bakar mengatakan pada mereka, demi Allah, walaupun anak unta yang biasa mereka berikan di sana Rasulullah, ketika sekarang tidak mau diberikan, saya akan perangi mereka. Bukan nilainya berarti. Walaupun saya ekor anak unta, walau inaqan kanu yu'adduna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan di zaman Rasul, kemudian tidak memberikannya sekarang, aku akan perangi karenanya. Dalam riwayat lain, walau kana iqalan, walaupun seutas tali yang biasa untuk ikat unta, aku akan perangi karenanya. Dan ini ikhwanifrina azakumullah, Abu Bakar al-Asaf di atas kebenaran. Wa min fawaidil hadith, dan termasuk faedah hadith ini adalah أن الإنسان إذا دان بالإسلام ظاهرا فإن باطنه يوكل إلى الله. Maka manusia kalau sudah berdin, beragama dengan agama Islam, walaupun secara zahir, apa yang zahir? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Islam, zahir. Salatnya, kelihatan ke masjid. Zakatnya, dia bayar zakat. Karena zakat juga dikatakan zahir, tadi belum kita terangkan, karena didatangi oleh petugas. Karena Allah mengatakan kepada mereka, pada para penguasa dan jajarannya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Ambil dari mereka zakat mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Perintah khudz kepada siapa? Kepada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh penguasa. Sehingga petugasnya datang ke peternakan-peternakan atau ke orang-orang kaya, ke semua orang-orang yang memiliki harta diperkirakan lebih, diaudit. Hartanya dihitung. Diaudit, mana perlindungannya? Dihitung, dan kemudian kamu terkena zakat sekian. Keluarkan. Sehingga yang tidak mengeluarkan zakat itu dohir. Saya tidak mau. Kelihatan. Demikian. Ibadah zakat yang merupakan ibadah dohir pula, maka ketika mereka imtana'u, terlihat. Seperti yang imtana'u di zaman Abu Bakar. Mereka mengatakan, orang-orang itu, orang Badui mengatakan, kami tidak akan mengeluarkan zakat kami kecuali kepada orang yang salawatnya menenteramkan kami, kata mereka. Bukankah Allah mengatakan wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, wahai Nabi, setelah mengambil kata dari mereka, berilah salawat kepada mereka, salawat kamu itu, doa kamu itu menenteramkan mereka. Kata orang Badui tadi, sekarang tidak ada Nabi dan salawatmu belum menenteramkan kami, sehingga untuk apa kami memberikan zakat yang kepada orang yang salawatnya tidak menenteramkan kami. Takwil, pakai takwil, pakai subhat, tapi tetap diperangi oleh Abu Bakar Siddiq sampai mau kembali membayar zakat. Maka faedah yang ketiga adalah, manusia kalau sudah beragama dengan Islam ini secara zahirnya, فَإِنَّ بَاطِنَهُ يُوَكَّلْ إِلَى اللَّهِ, maka batinnya diserahkan kepada Allah. Ini juga faedah dari hadis ini. Karena hadis yang mengatakan وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ, kalau sudah kelihatan syahadat, sudah salat, sudah zakat, خَلُّوا سَبِيلَهُمْ, biarkan jalan mereka. أَصَنُوا مِنِّي بِمَاهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ, terlindungi darahnya dan hartanya dari kami. Maka selesai. Tapi barangkali pura-pura sholatnya, ya urusan dia sama Allah. Dohir dia sudah sholat. Kalau memberikan zakat saja, tidak ikhlas gimana? Ya urusan dia sama Allah. Bainahum wa bainahabbuhum. Batinnya urusan Allah. Wa hisabuhum ala Allah. Jadi dalam hadis ini ada kalimat hisabuhum ala Allah yang menunjukkan bahwa kita menghukumi secara bawah diri saja, وَبَاطِنُهُ يُوَكَّلْ إِلَى اللَّهِ, sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah. وَلِهَذَا قَالَ, oleh karena itu Nabi bersabda, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي بِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, kalau mereka sudah melakukannya, maka terlindungilah darah dan hartanya. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, kecuali dengan hak Islam. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, sedangkan sisabnya di sisi Allah. Kalimat terakhir inilah yang menunjukkan bahwa urusan hati, urusan batin, kita serahkan kepada Allah. Salat yang gak ikhlas, ya salat sendiri. Allah akan hisab nanti. Allah akan hitung ibadahmu. Allah akan catat hatimu, ikhlas atau tidak ikhlas, niat atau gak niat, pura-pura atau sungguh-sungguh. Nah, sehingga munafikin di zaman Rasulullah tidak diperangi. Padahal mereka mengucap la ilaha illallah hanya berpura-pura di mulut saja. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang di hati mereka tidak ada. Demikian pula ketika mereka disuruh sholat, sholat mereka walaupun إذا قاموا إلى الصلاة قاموا أسالى يراقون الناس, kalau bangkit untuk sholat malas sholatnya, hanya ini dilihat oleh manusia. Ini juga menunjukkan kalau munafik ini tidak sungguh-sungguh sholatnya, hanya karena pengen dilihat orang saja. Sehingga disebutkan paling malasnya munafik ini adalah di waktu-waktu gelap. Isya dan suruh di mana mereka merasa tidak terlihat oleh manusia. Sehingga untuk apa sholat pikir mereka? Maka tetap tidak diperangi, walaupun sholatnya sekedar untuk berpura-pura. Demikian pula ketika disuruh membayar zakat, ketika ketahuan hewan ternaknya jumlahnya lebih dari nisab, diambil. Kamu lebih dari nisab, bayar zakat. Membayar zakat walaupun dengan berat hati, dengan berbagai macam keluhan dongkol dalam hatinya, karena bakhil. Tetapi tetap tidak diperangi, karena zahirnya sudah beramal, batinnya urusan Allah. Batinnya munafikin fiddar fil asfali minan nar, kalau dilihat dari batinnya mereka adalah orang-orang yang dikerak terbawah dari api neraka. Tapi kita menghukumi secara zahirnya, maka tetap tidak diperangi secara zahir. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis ini juga adalah isbatul hisabi, adanya hisab. Ai annal insana yuhasab, yakni bahwa manusia dihisab, ala amalihi, atas amalan-amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau jelek dibalas dengan kejelekan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, barang siapa yang beramal sebiji darah pun kebaikan, maka dia akan melihatnya nanti, yakni melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal sebiji darah kejelekan, maka dia pun akan melihat hisabnya. Kalau tadi kok melihat balasannya, sekarang melihat hisabnya. Kenapa? Karena ketika beramal dengan amalan kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan sampai Allah kehendaki atau sekehendak Allah dilipatkan. Tapi kalau kejelekan, dihisab. Adapun dibalas belum tentu. Kalau muslimin masih takal masyihah, di sini ya Allahu betul-betul melihat, jadi melihat catatan itu ada, catatan dosa yang kecil tadi ada. Insya'a adzabahu wa insya'a wafarallahu, kalau dia Allah SWT menghendaki, Allah akan mengadab dia. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia. Dan kalau Allah balas, maka Allah balas dengan kejelekan pula. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun, kebaikan dibalas kebaikan dan kejelekan dibalas kejelekan. Demikianlah fawaid yang banyak dari hadis ini, yaitu hadis yang menyatakan terlindungnya darah seorang muslim dan terlindunginya harta seorang muslim, tidak seperti komunis dan sosialis bahwa manusia tidak memiliki, tidak berhak untuk memiliki sesuatu, semuanya milik bersama. Ini dibatalkan. Dan tidak pula seperti golongan materialis yang masing-masing individualis, yang masing-masing mementingkan pribadi dirinya. Tidak. Ada hak dalam Islam. Kalau dia sudah sampai nisab, ada hak zakat. Inilah terlindungi harta dan darahnya. Darahnya terlindungi kecuali dengan hukum-hukum tadi. Illa min salah, kecuali salah tiga serta. An-nafsu bin-nafsu, at-tayyibu zani, at-tayyibu li-jini. Apakah dengan kisos, dipenggal, atau karena zina mufsan, maka dirajam, atau karena murtad, maka dibunuh. Harta juga terlindungi. Tetapi, di samping terlindungi dalam artian silakan kamu memiliki harta, berdagang sampai kamu memiliki harta banyak pun dalam Islam ini, tidak seperti komunis. Tetapi pada batas tertentu melebihi nisab ada hak, yaitu keluar zakat. Katanya harta terlindungi, nah terlindungi. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan haqqil Islam. Apa haqqil Islam? Ya, zakat. Karena itu pun tidak untuk seluruh muslimin, tetapi kepada yang hartanya sudah mencapai nisabnya dan sudah mencapai satu haul 12 bulan. Demikianlah. Kalau mereka dirampas diwajibkan untuk membayar setiap bulannya zakat, padahal belum sampai nisab, belum sampai 12 bulan, maka ini dirampas dengan zalim, dirampas dengan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai dosa. Kezaliman kepada kaum muslimin, yaitu yang dinamakan akhir-akhir ini dengan zakat profesi. Zakat bid'ah yang mendolimi kaum muslimin. Dan biasanya itu diperintahkan, dianjurkan, disuruh oleh pimpinan-pimpinan partai untuk membimbing atau untuk membantu dakwah partai. Ini rata-rata. Munculnya bid'ah profesi ini adalah ketika mereka butuh dana untuk partai-partainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tidak sabar nunggu haul, tidak sabar nunggu nisab. Pokoknya setiap yang punya hasil bulanan harus keluar zakatnya, zakat profesi. Dari mana zakat profesi? Dalilnya mana, hadis atau ayatnya merupakan zakat harta, zakat mal, apa zakat fitrah, apa termasuk zakat hewan ternak dan zakat dirijian, termasuknya mana? Kalau kalian menjawab buah-buahan dan biji-bijian atau binatang ternak, orang tertawa semua. Gaji bulanan kok, bukan binatang ternak, bukan hewan. Pasti akan menjawab, ini zakat mal. Kalau zakat mal sudah muttafaq, sepakat seluruh ulama bahwa dalam zakat mal ada dua syarat. Nisab, mencapai jumlah yang tertentu nisabnya, dan haul, satu haul. Kalau dimiliki harta itu, emas dan perak dan alat tukar sampai 12 bulan, dia dimiliki lebih dari nisab, baru keluar zakatnya. Tapi tidak sabar menunggu sunnah-sunnah ini, menunggu aturan-aturan syariat ini. Tidak sabar, tiap bulan harus keluar 2,5 sen, walaupun gaji kamu cuma 1,000, keluarkan 200 rupiah atau 100 rupiah. Ini adalah kezaliman. Kalau kita menganjurkan sedekah, ya silakan. Tapi kalau mengatakan zakat, ingat, zakat itu definisinya adalah sedekah yang wajib. Kalau tidak dosa, ini mewajibkan yang tidak wajib akhirnya. Sehingga bukan perkara remeh bid'ah zakat profesi ini, perkara besar yang melanggar hadis ini tadi. Padahal muslimin kaum muslimin asamu min dima'ahum wa amwalahum, yang sudah bersyahadat, yang sudah sholat, yang sudah zakat, ini adalah orang-orang yang terlindungi darah dan hartanya. Jangan diambil lagi dengan berbagai macam alasan-alasan yang bid'ah. Allah Ta'ala ta'lam wa ta'ala al-hidayah lana wa lakum wa lil muslimina jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.